lihatlah diri ini hanya ruang yang sepi, kekosongan tiada berseri. Bagai perahu usang yang dipukul gelombang, itu bagiku pengalaman. Laut yang tak bertepi, begitu nasib diri, ku terumbang ambing sendiri. Tak kuasa berteman mencari keriangan, bimbang di terbuka hati, kekosongan akan terisi. Tapi ku rasa ragu, sanggupkah kau menunggu hingga tiba saat itu. Terbuka hati, kekosongan akan terisi. Tapi ku rasa ragu, sanggupkah kau menunggu hingga